Atur Kanca Sinoman, Logo Imo, Sakwa Tengen, Matur Nuwun Panjenenganipun. Selamat bekerja bantu keluarga monggo. Ning ati kadung tresno mring sliramu roh wong ayu ora eling dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karu senajan mung tansah anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu aku tak tunggu jauh pikir semoyo wae aku tresno karo kowe tekening atimu tansah gawe loro iku ra prayoga aku ora bakal mlayu aku ora bakal mundur yen durung nyendeng sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging lumiting asmara lebet caket mirsani monitor lebet menika nggih lewat layar screen saking kanca-kanca kameramen sumangga saprene nggonku ngenteni janji iku prasetyane tresno mring sliramu roh wong ayu ra eling dina lan wektu ning ati katon ora bisa ilang saya suwe saya ra karuan senajan mung tansah anggadan aku sama yen sliramu ra kelingan wong ayu aku tak tunggu jauh pikir semuanya wae aku tresno karo kowe tekening ati sakawe loro iku ra prayoga aku ora bakal mlayu aku ora bakal mundur yen durung nyandeng sliramu ukurane tresno tutup bondo nanging ting asmara ukurane tresno kudu pondo nanging lungi ting asmara ukurane tresno pengen jaluk suarane mbak sing bae jujur gitu tutupan ro nanging mau iso umi-umi kok mau aku nek ngapusi. Ana mate jane ning kene wis. Wis ngono terus to? Hooh, Mas. Awit mau iso. Ora nyanyi ning kene iki lho. Ukurane tresno dudu. Wis ngono. Awit mau iso anggere penyanyine nyanyi mesti ngono. Sithik ya, telan dek ana kameramene. Kameramen, kameramen. Ukurane tresno. Tutupan ronangin. Betul sakit. Wah, yang ini kilo penyanyi sih apa Rico yang ini ki. Mas. Nah atau Uma Umi nenek terak macen. Kok kembro? Ngawur. Oh atuane bocor. Yeah. Orang kerja tenang. Sidik tu pak, sidik ya. Tutupan ronangin, lungiting. Yang bisa itu makasih, bagus lho Mas Tejo. Yang bisa itu mbak. Kayaknya kelihatan jago mah itu. Tutupon donangin. Witing asmara. Ya tepuk tangan dong buat kita semuanya. Wah luar biasa. Atur nuwun. Bagus, terima kasih banget.